Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik al nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin wa ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, para pemirsa Raja TV dan para pendengar di Raja yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, kembali kita melanjutkan pembahasan muamalat dari kitab Zadul Mustaqni' fi Ikhtisaril Muqni' Imam Al-Hajjawi, dan asal kitab adalah di Imam Syekhul Islam bin Qudamah Al-Maqdisi, sampai pada pembahasan khiyar dalam perkataan muallif. Qala al-muallif rahimahullah, wa in aba kullun minhuma taslima bi yadihi hatta yaqbidal iwada wathamanu aynun nusiba adlun yaqbidu minhuma wa yusallimu al-mabi'a thumma as-saman wa in kana daynan halan ujbira ba'i'un thumma mushtarin إن كان الثمن في المجلس وإن كان غائبا في البلد حجر عليه في المبيع وبقية ماله حتى يحضره وإن كان غائبا بعيدا عنها والمشتري معسر فللبائع الفسخ. ini تفريع atau bagian cabang dari pembahasan tentang masalah terjadinya khiyar ikhtilaf, yaitu hak opsi untuk melanjutkan jual beli atau membatalkannya karena terjadi perbedaan antara penjual dan pembeli dalam harga atau dalam barang. Semuanya dia mengatakan saya jual kepada kamu, dia mengatakan iya, lalu dia mengatakan motor yang ini, kata penjual bukan, tapi motor yang itu. Sepakatan terjadi, telah kita jelaskan sebelumnya, mereka saling bersumpah, kemudian jual beli batal. Lalu apa yang dilakukan bila masing-masing tidak mau menyerahkan apa yang sudah di tangannya? Berarti di tangan pembeli adalah barang seperti motor, di tangan penjual adalah uang. Masing-masing tidak mau menyerahkan, ya, hatta yaqbidul iwad, sampai dia terima imbalannya. Si penjual enggak mau menyerahkan uang sampai dia terima dulu barangnya atau motor. Ya, si pembeli tidak mau menyerahkan motor sampai dia terima dulu uangnya. Sengketa ya. Wasamanu ainun. Dalam kasus ini ada 4 penjelasan oleh muallif. Pertama, as-saman ain, yaitu uangnya pembayarannya adalah uang yang sudah tertentu. Nih, jelas pakai dengan ini. Nusiba adlun yaqbidu minhuma. Maka mereka cari orang penengah yang adil. Lalu dia mengambil keduanya. Diambilnya barang dari pembeli, diambilnya uang dari si penjual. Wa yusallimul mabi' thumma tsaman. Diambil kedua-duanya, kemudian barang diserahkan kepada penjual, uang diserahkan kepada pembeli. Ini yang pertama. Uang pembayarannya adalah ain, uang yang sudah jelas. Wa in kana daynan halan, jika pembayarannya adalah dengan hutang yang tunai. Maksud hutang yang tunai, kalau tadi dia mengatakan dengan uang recehan yang ini saya beli. Kalau yang ini enggak, dengan dia mengatakan dengan ucapan saja. Uangnya belum dia keluarkan, belum dia tunjukkan. Saya beli motor itu dengan, saya beli buku itu dengan harga 100 ribu rupiah. Tapi dia tidak keluarkan uangnya, sehingga nomor serinya mungkin berbeda. Ini maka dengan dainan halan, pembayarannya dengan dain yang hal, tang yang tunai. Ujbira ba'i'un summa mushtarin in kana thamnu fil majlis, maka si penjual dipaksa dahulu untuk menyerahkan uang. Kemudian baru pembeli yang dipaksa untuk menyerahkan barang. In kana thaman fil majlis, jika uang tadi sudah ada di majlis, saya beli 100.000 dan ada uang di sakunya dia, ya, maka itu yang dilakukan oleh orang yang adil tadi. Wa in kana ghaiban fil balad hujra alayhi fil mabi' wa baqiyati malihi hatta yuhdirah. Jika uang pembayarannya tadi adalah hutang yang tunai, dia mengatakan 100.000 bukan dengan uangnya ini, tapi dengan 100.000 dia mengatakan, ya, maka seluruh barang dagangannya ditahan, barang dagangan si penjual, ya, dia nggak boleh melakukan apapun terhadap hartanya sampai dia bayarkan kepada penengah tadi uang yang 100.000 yang dia terima. Wa in kana ghaiban ba'idan anha, jika uang yang diterimanya tadi jauh, ya, umpamanya dia tinggal di sini, uangnya di Palembang, falil ba'i'i al-fasku, maka penjual boleh membatalkan akad jual belinya. Masya Allah, nanti kita masuk khiyar selanjutnya, ya, khiyar yang ke-9, nanti khiyar al-khulf. Insyaallah taala cukup sekira. Baik. Hari. Naam, Ustaz. Barakallahu fiik, Ustaz. Allah barik. Ikhwatul Islam rahimani Allah wa iyyakum, demikianlah tadi pembahasan dan penjelasan yang begitu bermanfaat yang disampaikan oleh Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah senantiasa melimpahkan kemudahan bagi kita semuanya untuk memperdalam mempelajari setiap pelajaran yang disampaikan oleh asatidzah kita. Dan ikhwatul Islam, kini saatnya kami membuka kesempatan bagi Anda semuanya yang bertanya, silahkan. Mulai saat ini kami tunggu pertanyaan Anda di 0218236543 untuk telepon, kemudian untuk pesan singkat di 0819896543. Sebutkan nama Anda dan dari mana Anda berasal. Silahkan. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa? Di mana? Dari Ferdi di Depok. Silakan, Pak. Ya, mungkin agak berbeda dengan temanya. Saya mau tanya, ya, di kantor saya tuh ada program kepemilikan mobil. Ya. Ya, jadi di kantor nanti memberikan uang misalnya 200 juta diberikan kebebasan membeli mobil yang diingini. Setelah itu untuk pembayaran cicilannya, karyawan diberikan tunjangan terlebih dahulu, lalu baru dipotong. Kalau secara hukum syar'i itu bagaimana ya hukumnya? Bapak? Ya. Yang melakukan akad berarti karyawan? Ya, betul, Pak. Berarti dan tidak tunai? Tidak tunai, kalau dari pengakuan dari perusahaan tidak tunai, Pak. Iya, berarti nanti akan ada klausul denda keterlambatan pembayaran. Tidak ada, Pak, karena karyawan pertama kali setelah itu untuk pembayaran cicilannya karyawan diberikan tunjangan terlebih dahulu per bulan. Setelah itu karyawan langsung dipotong untuk cicilan. Antum cek lagi ketika dalam akad jual belinya, kan Anda yang buat akad kan, ya, karyawan? Jual beli maksudnya pinjaman ke kantornya gitu, Pak. Uang kan uang dipinjam 200 juta. Iya. Yeah. Cukup enggak beli mobil? Ya itu disesuaikan, tapi disesuaikan dengan uang tersebut. Nanti kalau karyawan misalnya pengen mobil yang lebih baik dari harga tersebut, nanti karyawannya nambah sendiri. Tapi karyawan belinya tunai mobilnya. Iya, yeah, betul. Nanti dia menyicil ke perusahaan. Iya, betul. Tanpa ada pertambahan dan tanpa ada denda keterlambatan. Tidak ada. Malahan, untuk cicilannya ditanggung sebenarnya sama kantor. Jadi kantor memberikan tunjangan ke karyawan dan senilai tunjangan tersebut pun dikurangi untuk cicilan. Enggak ada masalah, insya Allah boleh. Insyaallah, oke. Allah Terima kasih, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Baik, Ustaz, barakallahu fiik. Terima kasih. Dan selanjutnya kami tunggu kembali di 0218236543 untuk Anda yang ingin masuk dan bertanya secara langsung perihal muamalah, silakan di 0218. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu. Ya, mohon maaf terputus. Kita berikan kesempatan kepada yang lainnya yang ingin masuk. Silakan bisa menghubungi nomor kami di 0218236543 bagi Anda yang bertanya langsung via telepon. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini, di mana? Dengan Ibu Endah di Tangerang. Silakan, Ibu. Silakan. Assalamualaikum Ustadz Erwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya mengenai cicilan umroh. Jadi umrohnya itu ditalangin dulu ya, seperti dana talangan. Ada pertambahan atau tidak? Wallahu alam Ustadz, tapi biasanya misalnya 27 juta atau 30 juta ditalangin dulu, kemudian kita menyicil setelah sampai pulang umroh gitu. Pembayarannya tetap 27 juta atau berlebih? Tetap Ustaz. Kalau terlambat angsurannya? Tidak ada keterlambatan, tidak ada biaya keterlambatan. Tidak ada denda keterlambatan. Ya. Betul seperti itu, Ibu. Ya, ini saya baru nanya, makanya belum saya laksanakan. Tapi, Allah Ustaz. Ibu, sebaiknya Ibu tanyakan kepada pihak yang menalangi. Jelas? Ya. Pihak yang menalangi lembaga atau pribadi, Ibu? Lembaga, Ustaz. Lembaga. Tanyakan kepada dia, karena talangan adalah qard, namanya pinjaman. Kalau dipinjamkan dia 27 juta, dibayarkannya untuk umroh. Ya. Kemudian dia mengatakan nanti dicicil, tetap 27 juta, dan pada saat mencicil terlambat dari waktu yang ditentukan tidak dikenakan pertambahan ya. Hukumnya halal. Tapi tanya dengan baik dan cek baca klausulnya dengan baik, karena saya ragu tidak ada pertambahan. Tidak ada pertambahan, dia dapat untung dari mana? Oh iya iya. Ya. Dan biasanya khawatir ada pertambahan dan ini adalah riba. Kecuali ibu dengan perorangan, mungkin dia beli dulu seat untuk umroh, setelah dia beli dia jual kepada ibu berlebih dengan mencicil, boleh, tapi dengan syarat terlambat tidak ada pertambahan. Oh, iya. Tapi kalau talangan bukan dia membeli, ibu ingin kemudian ditalangin dia dibayarkan uang, bukan dia menjual jual beli namanya, maka ini adalah riba. Wallahu ta'ala alam. Baik, Ibu ya, cukup. Baik, Ustaz. Iya. Syukran Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih pada Ibu tadi yang telah bertanya, dan selanjutnya kami tunggu kembali di 0218236543. Silakan. Halo. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa ini, di mana? Dengan Reza. Di perjalanan. Mohon maaf Bapak, mungkin agak sedikit diperjelas suaranya karena terganggu oleh suara angin ya Pak ya. Oh ya, dengan Reza ya. Lagi di perjalanan. Silakan Pak. Ya, Pak Ustaz, saya mau nanya, saya beberapa kali juga mengikuti kajian ya terkait dengan pekerja yang bekerja di, contoh misalkan di bank. Bekerja di? Bank. Iya. Entah dia di konvensional ataupun yang di syariah atau muamalat gitu. Nah, yeah. Ada beberapa ustadz yang menyampaikan bahwa karena dia profesional itu tidak bagian dari riba. Maksudnya orang yang membantu proses riba gitu. Cuman, jadi saya masih ragu. Tapi sebenarnya saya lebih condong kepada itu bagian dari yang membantu proses riba sendiri gitu, ustadz. Jadi saya ingin lebih mendapatkan penjelasan terkait dengan ini, baik secara dalil maupun penjelasan secara syariahnya, Pak Ustadz, terkait dengan ini. Seperti itu, Pak Ustadz. Baik. Karena kebetulan keluarga saya ada yang bekerja di bank konvensional, termasuk maksudnya keluarga inti saya. Jadi saya ingin mencoba memberikan masukan terkait dengan informasi ini, Pak Ustadz. Jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. bekerja di lembaga keuangan di bank konvensional, bank ribawi, tidak dimasuk riba, masuk akal? Enggak. Anda di bank riba, enggak, bekerja di sana, tidak termasuk membantu riba. Pertanyaan saya, masuk akal atau tidak? Tidak. Coba, semua para karyawan yang ada di bank konvensional berhenti, masih ada bank itu? Tidak ada. Maka bagaimana dikatakan ya bahwa itu tidak ada membantu riba? Memang pelaku ribanya dia. Ya, dia adalah wakil dari bank untuk melakukan transaksi. Ya. Kalau transaksinya dia memberikan kredit, memberikan pinjaman, ya, dan dia mendapatkan bunga dari kredit tersebut, berarti dia sebagai wakil memakan riba dan gajinya pun dapat dari hasil riba. Kalau dia yang menerima pinjaman dari masyarakat dalam bentuk tabungan, deposito dan lain-lain, ya, maka dia yang memberikan makan kepada makanan riba, kepada riba tersebut diberi, bunganya diberikan kepada para nasabah, para deposan, para orang yang menabung, ya. Kemudian dia yang mencatat akadnya dan menyaksikannya. Semuanya kena empat yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. La'ana Rasulullah SAW. Bahwa Rasulullah mengutuk. Apa arti mengutuk? Mendoakan kepada Allah agar dijauhkan dari rahmat Allah Azza wa Jal. Kalau manusia biasa yang mengutuk orang lain, Anda sudah ketakutan. Sekarang yang mengutuk Anda, mendoakan agar dijauhkan dari rahmat dari Allah adalah Rasulullah SAW, yang doanya pasti dikabulkan oleh Allah Azza wa Jal. Pasti akan hancur Anda. Ya. La'ana Rasulullah. Rasulullah mengutuk, menjawab, berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari rahmat Allah Azza wa Jal. Siapa? Yaitu akil riba, yang makan riba. Karyawan tadi, bila karyawan bank, maka dalam memberikan kredit, dia sebagai pemakan riba karena dia terima bunga dari uang yang dia pinjamkan. Dan ini adalah wakilnya, karyawannya. Kemudian wa mukilahu, yang memberi makan. Yang memberi makan ketika dia terima uang tabungan deposito dari deposan atau dari penabung. Hah? Maka dia memberikan bunga atau memberikan makan riba kepada si penabung atau deposan. Kemudian akad ini siapa yang nulis? Karyawan tadi. Wakati wa syahidai, pasti mau enggak mau dia jadi saksi dalam akad tersebut. Ya. Sampaikan kepada saudara Anda dan kepada kaum muslimin dan kepada orang yang mengaku ustaz tapi tidak mengerti syariat Allah Azza wa Jalla dalam hal ini. Ya. Allah barik fikum. Dan hal ini Anda bisa fatwa, baca fatwa ulama internasional, dan pun ulama dewan syariah nasional pun mengatakan demikian. Baik. Untuk bank konvensional tadi. Allah barik fikum. Baik, barakallahu ustaz. Khadil Islam, demikianlah tadi jawaban yang bermanfaat disampaikan oleh ustaz. Dan semoga jawaban tadi dapat memberikan solusi untuk kita semuanya. Selanjutnya kami akan beralih ke pesan singkat. Ada beberapa pertanyaan yang akan kami bacakan. Pertanyaan dari Abu Akmal di Cinere yang bertanya sebagai berikut. Ustadz, tiap bulan saya membeli pulsa listrik 200.000. Kemudian ada penawaran dari Rezeki Marketing, kalau beli pulsa untuk 1 tahun sekaligus dan dibayar di muka, maka saya dapat potongan 50%, Ustaz. Tapi pulsanya dikirim setiap bulan. Nah, apakah transaksi yang seperti ini halal, Ustaz? Barakallahu fiik, Ustaz. Allah barik fiikum. Tapi yakin dikirim atau tidak? Nanti sudah terima uang. Berapa tadi untuk 1 tahun? Iya, 200.000 per bulan dipotong 50%. 200.000 berarti 20 juta, Pak. 48 juta. Iya. Nah, terima uang 48 juta, nanti enggak dikirim-kirimnya pulsa. Yeah. Pada dasarnya boleh, yeah, tapi dengan syarat minta jaminan dari dia. Apa arti jaminan? Hah? Minta mungkin dia tulis cek, certified cek yang di blok dananya, atau minta barang. Ya. Masalahnya ya ini ya, Khi. Pada dasarnya ini namanya salam firman Afia. Memang demikian konsekuensinya. Anda bayar di awal, kemudian barang nanti diserah terimakan di waktu tertentu. Ya, semakin jauh ya semakin banyak potongannya. Ini dinamakan dengan salam. Boleh Rasulullah SAW datang ke Madinah dan beliau mendapati penduduk Madinah telah melakukan akad jual beli salam ini. Uang dibayar sekarang, nanti kurmanya tahun depan terimanya, atau 2 tahun lagi diterima, tapi uang bayar sekarang. Konsekuensinya apa? Bagi pembeli harga murah, bagi penjual apa? Dia dapat uang tunai. Uang tunai ini bisa dia putar dan bisa mengembangkan usaha atau membantu kebutuhan pokoknya. Ini dibolehkan dalam syariat, namanya akad salam. Cuma para ulama ini boleh. Tapi masalahnya, yang seperti yang difatwakan oleh AWF, dalam akad salam ini boleh yang menyerahkan uang yaitu pembeli. Kalau dalam kasus tadi berarti si pembeli pulsa menyerahkan uang dan minta dari dia jaminan. Kalau tidak, nanti khawatir kita seperti yang terjadi di umroh first travel. Ya, pada dasarnya boleh, harga lebih murah, bayar sekarang, berangkat 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun lagi. Tetapi dia sudah bayar, kemudian perusahaan itu tutup, nggak bisa memberangkatkan orang karena usahanya rugi. Wallahu taala alam. Baik, Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari Abdullah yang bertanya, assalamualaikum, saya mau bertanya, apakah kurma termasuk barang riba? Bagaimana bila kurma itu dihutangkan? Kami berjualan kurma tapi bayarnya di tempo, tidak cash. Bagaimana bila kurma itu sudah terjual dan belum dibayar? Allah, dia bertanya pembayarannya pakai apa, dijelaskan atau tidak? Tidak, Ustaz. Jadi biasanya pakai rupiah. Ya, rupiah. Baik. Perlu dipahami oleh seluruh kaum muslimin bahwa komoditi riba yang 6 katakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kala-kala bila salah paham dalam hal ini atau gagal paham dalam hal ini, rancu semuanya. Semuanya bisa jadi riba. Padahal tidak seperti itu. Ada 6 komoditi. Adz-dzahab bidz-dzahab, emas, kemudian perak, kemudian kurma, kemudian gandum. Gandum ada 2 jenisnya, bur dan syair. Bur yang bulat, syair yang panjang. Kemudian yang ke-6 adalah garam. 6 komoditi ini ada 2 kelompok. Kelompok emas dan perak ini kelompok mata uang. Kelompok selanjutnya adalah kelompok makanan pokok, kebutuhan pokok. Ya. Paham sampai sekarang? Ya. Yang kalau satu jenis dari 6 komoditi ini, emas ditukar dengan emas. Seperti ibu ingin tukar emas lamanya dengan yang lebih baru. Ini 2 syaratnya agar tidak terjadi riba. Yaitu sama beratnya dan tunai. Sama beratnya dan tunai. Ya. Serahkan emas lamanya 10 gram, emas baru juga harus 10 gram dan tunai. Tidak boleh sekarang diserahkan yang lama, besok terima yang baru atau sore terima yang baru. Terjadi riba. Ya. Dan begitu seterusnya pada setiap komoditi ini. Bila berbeda jenis tapi masih satu kelompok. Kelompok pertama umpamanya tukar emas dengan perak. Ya. Persyaratannya hanya satu, harus tunai, tidak mesti sama beratnya. Bisa 1:10 antara emas dengan perak, 1:20 atau 30 tergantung kurs pada waktu itu. Ya. Dan disamakan dengan ini uang kartal. Rupiah ditukar dengan rupiah harus sama dan tunai. Tapi rupiah ditukar dengan dolar, tentu gak mungkin sama. Satu dolar, satu rupiah, siapa yang mau punya dolar? Yang punya rupiah pasti mau. Yang punya dolar tentu tidak mau. Boleh, tidak sama tetapi harus tunai. Apa arti tunai itu? Ini rupiah, sini dolar. Ini dolar, sini rupiah. Di majelis yang sama. Kalau ini rupiah, saya turun dulu ke bawah ambil ATM ya, batal terjadi riba. Jelas sampai di sini. Begitu juga kelompok yang ini, kelompok yang makanan pokok, maka gandum ditukar dengan kurma, ditukar dengan gandum. Disamakan dengan hal ini adalah makanan pokok di Indonesia adalah beras. jagung atau sagu. Hah? Bila gandum ditukar dengan beras, syaratnya tentu tidak harus sama sekiluannya. Hah? Tapi harus tunai. Ya. Tapi kalau satu jenis beras ditukar dengan beras kualitas bagus dan kualitas rendah, ini harus sama beratnya. Kalau Anda keberatan karena Anda punya beras kualitas bagus, keberatan menukarnya, jangan tukar langsung. Katakan Rasulullah, bil jam'a bid dirham wa ta' bid dirham janiban. Tukar beras kualitas Anda, beras rendah Anda dengan rupiah atau dirham, beli dengan dirham beras kualitas bagus walaupun hasilnya konversinya nanti sama. Ya. Seperti Rasulullah, seorang sahabat dari Khaybar datang membawa kurma kualitas bagus, janib namanya. Rasulullah mengatakan, awakullu tamr Khaybar hakadha, apakah seluruh kurma Khaybar sama bagus seperti ini semuanya? Dia mengatakan, tidak ya Rasulullah. Tetapi aku menukar kurma kualitas rendah ku jama' dengan kurma yang bagus 1:2, bahkan kadang 1:3. Yang bagus 1 liter, kurma saya yang jelek 2 atau 3 liter. Ya, apa kata Rasulullah? Allah ainur riba, kata Rasulullah. Oh, ini dia yang riba. Dan Rasulullah kemudian berikan solusinya, bi'il jam'a bid dirahim wabta' bid dirahim janiban. Jual kurma kualitas rendahmu dengan dirham, uang perak, beli dengan uang perak kurma kualitas bagus, walaupun nanti hasilnya adalah sama konversi, dikonversikan. Jelas? Bila berbeda ilat, berbeda kelompok, tidak ada persyaratan sama sekali. Tidak harus sama, tidak harus tunai. Maka menukar rupiah dengan kurma, menukar rupiah dengan beras, menukar rupiah dengan gandum, tidak ada persyaratan sama sekali. Mana dalilnya Ustaz? Gitu kan, antum. Dalilnya jelas. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dan seluruh Ahlussunnah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ishtara min yahudiyyin ta'aman wa rahanahu dir'ahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membeli dari seorang Yahudi makanan pokok, gandum. Beliau gadaikan baju besinya. Berarti tunai atau tidak? Pasti tidak, karena kalau tunai ngapain beliau Rasulullah bayar pakai uang, pakai dirham, terus taruh lagi baju besi. Yang ada akad gadai karena barang tidak, karena uang tidak tunai. Diambil dulu makanan pokok tadi, gandum, ya. Bayar kapan ya Rasulullah? Nanti, kata Rasulullah. Mana barang gak jaminan? Nih gadainya. Dan sampai beliau wafat, baju tersebut masih tergadai, artinya belum terbayar oleh beliau. Tapi harga baju tadi lebih mahal daripada harga gandum, bisa dijualkan oleh Yahudi. Hah? Kemudian sisanya harusnya dikembalikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ijma' para ulama hal ini. Tidak ada khilaf. Baik dari masa dulu sampai sekarang, kalau berbeda illat, tidak ada persyaratan harus tunai. Ya. Maka kalau ada orang yang mengatakan seperti yang ditanyakan, ragu dia beli kurma tidak tunai, khawatir riba, ini pendapat orang yang tidak mengerti syariat Allah dan tidak mempelajari dengan baik. Baik. Fadal ya. Jadi insyaallah jelas ya hari ya. Insyaallah Ustaz. Jelas baik beli beras atau beli gandum atau yeah, beli kurma. Kalau dibeli dengan memakai rupiah, yeah, tidak ada persyaratan tunai, yeah, dan sama. Assalamualaikum Ustaz. Saya Abdullah dari Papua ingin bertanya, bank apa yang aman riba untuk menyimpan uang dan mudah transaksi transfer antar customer, terutama dalam bisnis, baik itu bisnis secara langsung maupun online? Mohon penjelasannya Ustaz, jazakumullah khairan, agar memudahkan saya khususnya yang di sini untuk tetap bisa melakukan muamalah. Silakan Ustaz. Masya Allah, dari Papua Ustaz. Mungkin ada di sana bank syariah kali. Wallahualam. Saya jelaskan secara umum. Kalau di sana ada bank syariah, maka dia harus membuka rekening di bank syariah yang ambil produknya yang tanpa pertambahan. Baik. Anda taruh uang, nyimpan uang, transfer uang, terima uang, ya sampai sekian M, nol pertambahan. Ya, jangan harapkan bagi hasil, karena sampai sekarang saya masih ragu dengan posisi bagi hasil tersebut. Ya, ini kepada Alhamdulillah. Kalau dia mengatakan di daerah kami tidak ada bank syariah sama sekali, ya, baru dikatakan darurat, boleh Anda menggunakan rekening. Ataupun dia mengatakan ada, tapi di kota, di ibu kota, jaraknya dengan kota kami, bisa umpamanya harus naik pesawat, apalagi di Papua kan, susah untuk lintasnya, transportasinya. Maka daripada dia naik pesawat, boleh dia buka rekening di bank konvensional dengan syarat minta dinolkan bunganya. Taib. Ini syaratnya darurat. Taib. Tapi kalau ada bank syariah, tidak boleh. Nah. Pun dengan syarat bank syariah yang tidak ada pertambahan pada rekeningnya tersebut. Baik. Kembali kami akan membuka line telepon, silahkan masih kami berikan satu kesempatan terakhir bagi Anda yang ingin bertanya langsung via telepon sekarang di 0218236543. Halo. Halo. Ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana ini? Dengan Faisal di Payakumbuh, Sumatera Barat. Silahkan Faisal. Dikecilkan terlebih dahulu volume televisinya Pak Faisal agar tidak double. Ya. Ya. Ya. Silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Saya mau nanya nih, Ustaz. Ya. Saya Bapak Faisal dari Payakumbuh, Sumatera Barat. Masya Allah, tabarakallah. Ini Ustaz, saya punya kasus, seseorang menggadaikan barangnya kepada saya. Waktu itu dia mau minta tolong, ikhlas saya karena Allah, karena dia ke rumah minta bantuan bahwa bahwasanya mobilnya ditarik sama lesingan dealer. Iya. Terus dia pinjam uang 20 juta dan janjinya 1 bulan sampai 2 bulan. Dan mobilnya ditaruh sama saya. Iya. Tapi angsuran dari kreditnya masih ada 18 bulan lagi. Iya. Jadi karena saya gak bisa nolak, karena kasihan dia nangis-nangis ke rumah, saya kasih aja uangnya 20. Karena dia janjinya cuma sebentar, 1 bulan sampai 2 bulan. Iya. Iya. Tapi tahu-tahu janjinya sampai 2 bulan itu dia gak mampu bayar sama saya uang yang 20 juta itu. Iya. Terus angsurannya juga nunggak sampai 7 bulan. Yeah. Sampai orang-orang lesingan ngambil mobil itu. Karena inisiatif saya udah rugi 20 juta. Jadi saya bayar lunas semua daripada tunggakannya. Tunggakan waktu itu sekitar 80 juta. Yeah. Saya bayar semua, cuman akadnya itu belum jual beli sama yang punya mobil. Udah saya tanya sama dia, mendingan mobil ini dijual dan kembalikan uang saya bilang. Tapi dia gak mau. Katanya dia mau juga, mau janji 2 bulan atau 4 bulan lagi mau bayar uang saya, mau kembalikan uang saya. Katanya ada uang yang akan dia terima gitu. Pak Faisal, ini uang di tangan Anda yang Anda bayarkan sudah 100 berarti ya? Iya. 120 di awal, 80 sisanya. 20 di awal, 80 sisanya ke lesingan. Ya berarti 100 juta kan uang Anda sudah Anda pinjamkan, terus? Iya, udah 100 juta uang saya sama dia ke dalam mobil tersebut gitu. Ya, terus? Terus karena mobilnya ya butuh perawatan segala macam, terpaksa saya bawa, Ustaz. Soalnya di rumah gak ada garasi, jadi saya menjalankannya, takutnya apakah itu semacam memanfaatkan atau gimana, Ustaz? Berapa lama sudah mobil itu di tangan Anda? Udah lebih 1 tahun, Ustaz. Iya, 1 tahun memang harus digunakan, kalau tidak akan rusak dia. Iya itu. Dan selama itu biaya operasional mobil seperti oli, seperti maintenance, seperti bensin semuanya Anda yang membiayakan ya? Iya. Sebesar biaya yang Anda keluarkan boleh Anda pakai. Hitung semuanya berapa biaya yang dikeluarkan. Iya. Ya, umpamanya biaya maintenance sekitar sekian juta, tambahkan ke dalam seluruh hutang. Ya. Kemudian berapa kali Anda pakai? Ya. Iya. Dihitung sewa per setiap pakainya dipotong dengan hutang keseluruhan dari 100 juta tambah maintenance tadi. Anggap umpamanya tadi 100 juta ditambah maintenance selama 1 tahun sebanyak 10 juta. Berarti 110. Oh gitu ya. Iya. Kemudian berapa kali Pak Faisal memakainya? Umpamanya hari kerja A pakai, hari kerja B pakai. Hitung semuanya. Anda umpamanya sekitar ya sekitar umpamanya dalam 1 tahun tadi ya. Sekitar umpamanya 100 hari. Iya, iya. Ya. Perkirakan sewa per hari berapa? Umpamanya sewa per hari untuk mobil tadi 200 ya. 200 dikali 100 sekian juta, 20 juta berarti. Oke. Maka potong dari 110 tadi tinggal lagi hutang dia 90 juta. Oh gitu ya, Pak. Ya, kapan dia bawa uang 90? Terima. Kalau begini gimana, Ustaz? Ya. Kalau kita ubah akadnya, maksudnya saya mau nemuin dia, terus saya bilang sama dia, kalau kita ubah akadnya ini jual beli, nanti pas Bapak mau udah cukup uangnya, beli lagi sama saya seharga segitu. Jadi kita enggak ada lagi apa pinjam meminjamnya. Enggak boleh, Pak. Jadi inah namanya. Kecuali dia tidak mampu sekarang Bapak beli. Tanpa ada persyaratan kapan dia mampu dia beli lagi. Kalau ada persyaratan seperti itu, maka ini haram juga termasuk bil inah. Hmm. Jelas, Bapak? Iya, iya. Cukup. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak tadi yang telah bertanya. Semoga bermanfaat jawaban dari Ustaz dapat memberikan solusi untuk kita semuanya. Ustaz, dan nampaknya tadi merupakan pertanyaan terakhir. Ya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita pemahaman dalam dirinya. Karena jauh kita dari agama Allah subhanahu wa ta'ala, terombang ambing kita hidup di dunia ini. Informasi berseliweran di sekitar kita melalui medsos, melalui media lain dan segala macam. Kalau tidak mengerti syariat Allah, hari ini kita bilang A, hari ini kita pahami A, besok kita pahami B, besok C, kita menjadi apa hidup di dunia ini? Kenapa? Karena tidak mengerti syariat Allah. Bila kita mengerti syariat Allah, walaupun A, B, C dikatakan orang, kita tetap yang sesuai dengan syariat Allah Azza wa Jal. Maka pelajarilah ilmu agama Allah ini dengan baik agar kehidupan kita menjadi baik dan bahagia di dunia dan di akhirat. Semoga bermanfaat. Wallahu waliyut taufiq.